Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ayuh talabah rahimani wa rahmakum wa jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan melimpahkan kepada kita banyak kenikmatannya, keutamaannya, anugerah dan fadilahnya. Ini semuanya menuntut kepada kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita banyak-banyak berupaya, berusaha untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari kesyukuran seorang hamba kepada penciptanya adalah dengan diam taati Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya khali fi rahmakumullah. Intinya ya khali fi rahmakumullah, kesyukuran itu adalah wujud dari mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berupaya dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan sungguh-sungguh menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Demikian kata para ulama. Puasanya yang namanya takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah imtithal, mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itu semuanya dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab as-sadaqah. Masih dalam bab ya mahar ya. Waalaikumsalam. Telah berlalu penjelasan kepada kita semuanya bahwasanya mahar itu yakunu bisyi'in yasir, misal sawiq, seperti sawiq tepung ya, nawarakalawik. Ya, tepung dari segala biji. Mau biji jagung, mau biji beras ya. Obisi gandum, namorakullahi fikum, yang dijadikan sawit, yaitu dipanaskan, di namorakullahi keringkan, dengan cara dipanggang terlebih dahulu, namorakullahi fikum, atau mungkin sekarang pakai oven ya, namorakullahi fikum, supaya kering, kemudian ditumbuk, ya, digiling, ya, ini tepung, ya, kita katakan se'un yasir, karena apa? Yasluh fi. Ya, bisa tepung itu diberikan dengan kadar yang banyak atau sedikit. La warakallahu fikum. Ya. 1 kilo. Bisa enggak? Bisa. Sebagaimana bisa pula. Ya, sawik sebanyak 1 ton. Ya. Ya khali wit rahmakum. Ya khali wit rahmakum. Sehingga, ya. Tidak keluar dari keumuman ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman antab tagu bi amwalikum, engkau bisa menikahi wanita tersebut dengan hartamu. Tidak disebutkan amarakallahu kadar hartanya berapa. Kan gitu ya. Ya khalifatnahmu akan lebih memperjelas ya kaidah ini bahwasanya yang namanya mahar itu ya tidak ada batasan minimal ataupun amarakallahu maksimal. Adalah hadis yang akan kita baca nanti. Kan gitu ya. Tapi sebelum kita baca dulu hadis ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan man a'ta fi sadaqim ra'atin sawiqan au tamran faqad istahalla. Naam barakallahu fik. Man hafidhul hadis falyaqra. Ayo talaba rahiman wa rahmakumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Masuk pada hadis berikutnya. Sekali lagi masih dalam bab mahar atau as-sadaq. Naam, ikhwali fiddin rahmakumuhu. Qala al-mu'allifu rahimahullah, yaitu al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Nah, diklaim oleh para ulama sebagai akhirul mujtahidin. Ya, yeah, mujtahid terakhir. Jadi setelah beliau tidak ada mujtahid lagi. Sebagian begitu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali ini telah mengucapkan para kelafikum li ghazarati ilmihi, karena kan amara kelafikum banyaknya ilmu beliau. Kali ini telah mengucapkan Ibnu Hajar. Ya kali ini telah mengucapkan, dan kita tidak ya menampik ya akan ya kedudukan beliau di tengah-tengah umat. Tapi untuk menyatakan bahwasanya tidak ada mustahil setelah itu, maka na'am warakallahu fikum, hal ini na'am warakallahu fikum akan menyelisih dasar agama ini secara secara apa? Secara mendasar. Khalifatnah makumujuan warakallahu. Dikarenakan na'am warakallahu fikum yang tepat oleh mustahid itu akan tetap ada sampai akhir zaman na'am warakallahu fikum. Kenapa? Al-masail itu ya tajaddad. Ya na'am warakallahu fikum. Dan umur istihad itu adalah perkara-perkara yang tidak ada dijelaskan secara oleh dalil secara apa terperinci. Naam warakallahu fikum. Dari situ naam warakallahu fikum mesti harus ada mustahid. Naam warakallahu fikum. Kan itu mesti harus ada mustahid. Naam warakallahu fikum. Dan alhamdulillah para ulama telah memberikan penjelasan terkait dengan syarat-syarat orang yang beristihad. Ya. Ya khalifatnya kumuh. Maka barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut, maka dia bisa untuk melakukan ijtihad. Enggak kemudian tertutup pintu ijtihad itu dengan sahsun muayyan, enggak ada. Mana dalilnya? Kan itu ya. Ya khalifatun rahmatukum jami'an wa barakallahu fikum. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Abdillah ibn Amir ibn Rabi'ah dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah an Abi yakni Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Jadi yang sahabat adalah Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ajaza nikah imra'atin ala na'laini. Ya. Memperkenankan. Ya, maksudnya amarakallahu fikum menjadikan pernikahan itu nafid terlaksana, ya. Meskipun dengan mahar berupa dua sandal. Sandal mesti dua. Enggak mungkin satu na'warakallahu ya. Nak lain gitu ya. Nah, kanan kiri ya na'warakallahu. Khalifat rahmatullahi wa barakallahu. Ya. Kita katakan na'warakallahu fikum. Mungkin waktu itu na'warakallahu fikum termasuk na'al na'warakallahu. Se'un yasir. Sesuatu yang na'warakallahu fikum murah gitu lah na'warakallahu. Nah, di situ ya khanifit entah muhatat dengan dua sandal saja. Ya, kalau pernikahan itu dilangsungkan dengan mahar tersebut, itu dianggap sah dan terlaksana. Ya, tapi kalau sekarang ya khanifit entah sandal itu luar biasa. Amar kalau sandalnya sandal Dior, ya, ya beda lagi. Amar kelafikum. Satu pasang harganya 10M. Ya, itu bukan seon yasir ya. Amar kelafikum. Apa maharnya? Dior. Ya. Khalifat rahmatum. Berarti saya apa? Besar juga na barakallahu. Ya, tapi ini maksud daripada mu'alif menyebutkan ini itu menunjukkan bahwasanya na barakallahu fikum mahar itu bisa dengan sesuatu yang sangat murah. Na barakallahu. Yang penting ya perkara tersebut adalah perkara yang bisa dijadikan hak kepemilikan. Ya tamawal bihi, ya dijadikan harta na'warakallahu, meskipun ya bentuknya adalah perkara yang sangat murah. Nah, khalifatun rahmatukum jami'an barakallahu. Kelakin na'warakallahu fikum, hadis macam ini ya sama seperti hadis sebelumnya. Na'warakallahu. Kalau kemarin berkaitan dengan makanan, berupa apa? Berupa apa? Berupa tepung, ya. Na'warakallahu. Ya tepung kalau ya 1 kilo 2 kilo ya sangat murah ya barakallahu fikum. Ya khalifatullah makmusyan barakallahu fikum. Ya. Demikian pula ini berupa barang yang dipakai, barang yang dimakan, yang penting syai'un yatamawwal. Sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ya sebuah kepemilikan. Gitu ya. Ya khalifatullah makmusyan barakallahu fikum. Tentunya barakallahu kalau melihat semacam itu maka ya nukta yang paling penting adalah sesuatu tersebut harus sesuatu yang halal. Ya. Halal kemanfaatannya. Ya. Nggak boleh na'amurakullahu fikum. Ya. Sesuatu yang haram kemanfaatannya. Sebagaimana dalam jual beli. Ya. Nggak boleh. Termasuk apa? Termasuk jual beli yang diharamkan adalah jual beli barang-barang yang ya. Lahu manfaah tai manfaah muharramah. Ya. Nggak boleh. Apa maharnya? Ya, tua enggak boleh. Nah, waraklah. Tua haram, nah waraklah, ya. Ya khalifatullah makmusyan waraklah. Apa maharnya? Whisky misalnya. Haram, enggak boleh. Nah, waraklah. Ya, tahu whisky ya. Anak juga pernah lihat nah waraklah. Pernah dengar saja nah waraklah. Ya khalifatullah makmusyan. Ya. Apa maharnya misalnya? Ya. Kan sekarang kan musim ya, nah waraklah fikum. Ya. Ya, ular. Musim ya. Ya. Para pecinta-pecinta reptil itu ya, na'amarakallahu fikum. Ya. Rawat ular, ya. Ada yang rawat na'amarakallahu iguana. terawat apa nah barakallahu fikum yang aneh-aneh itulah nah barakallahu fikum. Kalau duit mbah makmum. Ya, misalnya maharnya itu enggak boleh. Itu bukan perkara yang bisa dimiliki nah barakallahu fikum. Ya, karena apa? Ada unsur doror. Ya, mari kulit sate tak mati. Doror kan nah barakallahu fikum. Ya. Kalau duit mbah makmum. Fala yajuz. Ya. Ya khalifatun rahmakumullah. Meskipun ya itu secara apa nam kebiasaan mereka dari sisi hobi mereka nah perkara yang menyenangkan dan bisa dimiliki. Tapi secara syar'i nah barakallahu fikum bisa. Nah barakallahu. Ya khalifatun rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Karena bagaimana kalau maharnya adalah seekor harimau. Ini sama saja nah barakallahu fikum ya. Ya kali fitnah makmum jangan barakallahu. Sekarang itu kan aneh-aneh gitu lah barakallahu. Ya, pengin tantangan gitu ya nah barakallahu fikum. Ya, rawat kambing itu ah kambing, rawat kucing ah kucing nah barakallahu. Harimau. Ya. Ya. Singa gitu lah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ya, mahal perawatannya. Siapa hari harus ngasih daging ya? Kalau begitu lah makmum syal barakallahu fikum. Sudah gitu nah barakallahu fikum. Ya, sangat mungkin kan ya, hewan itu akan memadaratkan diri. Ya. Jadi termasuk nah barakallahu fikum kesenangan yang apa yang kurang tepat. Ya. Ya kalau begitu lah makmum. Antum suka apa? Ya, suka rawat apa? Rawat kambing. Ah, itulah barakallahu fikum. Ya. Masih masih itu. Masih ya sesuai dengan nam fitrah gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Antum suka apa? Suka ngerawat apa kamu? Nah, barakallahu fikum. Ya. Suka ngerawat nah barakallahu fikum elang misalnya. Kalau itu nah barakallahu fikum. Ya. Kadang-kadang heran kita nah barakallahu fikum dengan yang semacam itu. Ikhwalifitullah makmum. Dari si manfaat. Manfaat apa gitu. Ikhwalifitullah makmum. Jain barakallahu fikum. Naam. Al-Muhim ikhwalifitullah makmum. Hadis-hadis semacam ini. Naam barakallahu fikum. Ya. Menunjukkan bahwasanya yang namanya mahar itu bisa. Walau bisyi'in yasir. Mithluna alain. Berarti sandal jepit boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Harganya 8.000. Naam barakallahu fikum. Ya. Yeah. Sandal selop. Ya. Yeah. Boleh enggak? Boleh. Ya. Yeah. Sandal selondok. Ya. Yeah. Boleh enggak? Boleh. Tahu sandal selondok ya? Nah, warakulah. Pakai ban itu loh. Nah, warakulah. Boleh. Nah, warakulah. Asal. Ya. Yeah. Yang dikasih mahar mau. Nah, warakulah. Ya. Yeah. Kali bintah. Warahmatullahi wabarakatuh. Warakulah. Tapi hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Ikhwali fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Padanya ada seorang rawi yang bernama Asim bin Ubaidillah dhaifun. Sekali lagi nah barakallahu fikum. Hadis ini dhaif. Padanya ada seorang rawi yang bernama Asim bin Ubaidillah dhaif. Dikatakan oleh Ibnu Hibban fakhishul khata faturik. Dia ini kesalahannya parah. Maka dia pun ditinggalkan. Nah, warakallahu fikum. Ya. Wa naqala Ibnu Karmani, Turkumani, an Abi Hatim Ar-Razi. Ibu Abu Hatim namanya Muhammad bin Idris Ar-Razi, Abu Hatim. Anau hadithun munkar. Puasnya hadis ini hadis mungkar. Ikhwalifitun rahmakumullah. Meskipun demikian, ikhwalifitun rahmakumullah. Hadis ini tidak bertentangan dengan keumuman ayat. Ya, keumuman ayat bahwasanya yang namanya mahar. Yang namanya mahar itu. Yasluh. Ya. Fiha. Ya. Maka bisa dalam bab mahar itu. Ya. Sesuatu yang sedikit maupun yang banyak. Ya. Yang penting adalah syai'un yatamawwal, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai kepemilikan. Nah, barakallahu. Wadah ya. sekali fitnah makmur. Ini juga menunjukkan bahwasanya mahar itu ya bukan nam al-murad bidzatihi. Paham ya? Al-murad bidzati bukan. Kalau al-murad bidzati seperti baik nam barakallahu fikum, wah enggak ada itunya. Ya, enggak sebanding kan itu ya. Nam barakallahu fikum. Nah, pulpen aja namar organis plewu, namar klavi. Masa ikut organis plewu? Ya. Itu enggak mungkin lah namar klavi. Sehingga di situ namar klavi. Ya, mahar itu nam la yurad bidzatihi. Namar klavi. Ya. Ya khalif itulah makmum. Tapi diberikan nihlatan wa hadiyatan. Sebagai nihlah. Sebagai hadiah bagi namar klavi. Ya, seorang istri dari suaminya. Ya, masa seorang ya belum enggak punya apa enggak punya hubungan sama sekali. Kemudian dia datang klunus-klunus enggak apa-apa namarakallah. Cek sawangane kan gitu ya namarakallah. Paham ya? Cek sawangane namarakallah. Klunus-klunus enggak apa-apa. Kan gitu ya. Datang menemui amar istrinya tadi dengan bawa sesuatu. Ya. Ya khalifat namukum sebagainya yang namanya jiwa itu ya milu ilaman ahsana ilayya. Jiwa itu namarakallahu fikum itu akan condong kepada orang yang berbuat baik padanya. Memberikan hadiah itu yang baik. Baik ya? Namarakallahu fikum. Boleh dikasihkan. Masa ini di Masya Allah. Senang namarakallahu fikum. Ya. Dan itulah tujuan dari pernikahan itu. Husul mawaddah bainahuma. Terjadinya al-mawaddah di antara keduanya. Maka mahar di antara itu fungsinya. Jelas ya? Ya qali bin rahmakumullah. Qal ma'alif rahmatullah. Wa ansah libni Sa'din. Dan dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan zawwasan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menikahkan rajulan ya imro'atan, dua-duanya sebagai maf'ul bih, rajulan imro'atan maf'ul bih, rajulan sebagai maf'ul bih yang pertama, imro'atan sebagai maf'ul yang kedua. Namarakallahu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita bihotamin min hadidin, dengan mahar baut, cincin dari besi. Ya. Yeah. Baut ya. Tahu baut ya. Nawaraklavi. Nah. Cincin dari besi. Sekali lagi. Nama kemujuan. Baraklavi. Ya. Yeah. Seperti hadis-hadis sebelumnya. Ya. Yeah. Untuk menjelaskan kepada kita. Bahwasanya yang nama mahar itu. Ya. Yeah. Yahsulu. Bisyin. Yasir. Ya. Yeah. Bisa. Terwujud. Ya, walaupun dengan sesuatu yang sangat murah, seperti namarakallahu fikum cincin dari besi, rekani biro, namarakallahu cincin dari besi. Kalau dibanding dengan cincin dari perak aja udah jauh sekali, apalagi cincin dari emas, ya tambah jauh, bak langit dan bumi harganya, kan gitu ya. Kalau dibandingkan dengan antum cincin dari besi, namarakallahu fikum, ya. 1 gram paling cuman 1.000-2.000 perak namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Atau satu cincin ya yeah, paling harganya 5.000. Kalau beda hukum dengan berat yang sama emas bisa sampai 1 juta berapa? Ya bandingannya. Syai'un yasir namarakallahu fikum. Kalau beda rahmarakum. Kalau itu terjadi maka sah pernikahannya. Ya, yeah, kalau itu terjadi maka sah pernikahan. Hadits ini sahih namarakallahu fikum. Ya qalibit namakum dikatakan oleh mu'alif wa huwa tarafun min al-hadits at-tawil al-mutaqaddam al-mutaqaddim fi awal nikah namarakallahu. Dan hadits ini adalah sekelumit ya potongan dari hadits yang panjang yang telah diketengahkan pada awal-awal kita bernikah, yaitu terkait dengan imra'atun wahibah nafsaha. Hadis tentang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam kemudian menghibahkan dirinya kepada Rasul untuk dinikahi walaupun dengan tanpa mahar. Kemudian Rasul alaihissalatu wassalam, nah barakallahu fikum, tidak menginginkannya. Tapi kalau kita amati, sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, hadis ini beda. Ya, beda dengan apa? Dengan hadis yang itu. Kalau kita amati. Kalau kisahnya Imra'atun Wahiba, ketika Rasul alaihi salatu wasallam melihat dirinya, na'am barakallahu fikum, menghibahkan dirinya, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengamatinya. Mengamati, dan itu bisa di jadikan sebagai dalil bolehnya nazar ilal maktubah, kan itu ya, nah barakallahu khalif bin tahmar makum jan barakallahu, dia mati dari ujung rambut sampai ujung kaki, nah barakallahu khalif bin tahmar makum. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkannya. Maka ya khalif bin tahmar makum, ada seorang sahabat yang kemudian berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, nikahkanlah saya dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kamu punya apa? Enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iltamis, ay iltamis mahron atau sodakon. Ya, suruh nyari nama barakallahu fikum. Pulang dia nama barakallahu fikum, cari. Enggak, tetap enggak ada apa-apa. Balik lagi nama barakallahu fikum, iltamis walau khataman min hadid. Ya, cari meskipun cincin dari besi. Ya, yang penting ada yang kamu berikan sebagai mahar untuk istrimu tadi. Nama barakallahu fikum. Ya, khalif bin rahmatum, yang pada akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW orang tersebut, ya, dengan apa yang ada pada dirinya dari Al-Qur'an. Ya, jadi boleh mahar pakai, ya, apalan Al-Qur'an boleh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Khalif bin rahmatum. Nah, di sini khalif bin rahmatum disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menekan orang tersebut, ya, pakai apa dengan mahar cincin dari besi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merujuk pada kisah ya Al-Wahiba, ya, hakikat pernikahan mereka itu dengan hafalan Al-Qur'an yang ada pada suaminya. Yang itu ya. Ala kulli halin khonifit rahmakumullah, ya. Sekali lagi khonifit rahmakumullah, kembali pada pembahasan kita puasa yang namanya mahar yahsul bi syai'in yasir. Ya. Yahsul bi syai'in yasir. Bisa, walaupun dengan sesuatu yang sangat murah, sangat remeh. Ya, seperti nam cincin dari besi. Dan hadis ini juga na'amurakallahu fikum memberikan faedah kepada kita. Make cincin besi itu hukumnya boleh. Ya, na'amurakallahu fikum besi dibikin apa? Na'amurakallahu fikum yang bagus gitu. Pakai sebagai apa? Sebagai cincin gak apa-apa. Boleh. Khalif bin rahmakum. Sekaligus menunjukkan bahwasanya ya hadis yang melarang ya tahalla bil hadid, ya, yang melarang berhias dengan besi itu dhaif. Ya, jelas ya. Karena menyelisih hadis yang sahih. Nawarakallahu. Khalif bin rahmakum jan barakallahu. Dengan alasan bahwasanya ya tahalla bil hadid itu kebiasaan ahlun nar, bahwasanya ahlun nar itu namara kalau perhiasannya dengan besi. Dengan bahwasanya hadis tersebut dhaif karena menyelisih hadis yang sahih. Khalif rahimakum jazakallahu barakallahu. Kalau seandainya perkara itu tidak diperkenankan, seandainya perkara itu diharamkan, ya, maka enggak boleh untuk apa? Untuk mahar, karena mahar itu manfaatun mubah. Harus manfaatnya mubah, kan itu ya? Kalau manfaat itu muharramah, falayajuz. Gak boleh. Nah, warakallahu. Kan itu ya. Nah, khalif itulah makmujan warakallahu. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ya. Se'un nyata mawal. Ya. Minal manafi' mubah. Nah, sesuatu yang bisa dimiliki dari kemanfaatan yang mubah. Itu mahal. Nah, warakallahu. Mahar. Kalau manfaat yang muharramah, falayajuz. Ya, khalif itulah makmujan. Wa barakallahu fikum. Ya. Yeah. Nah. Sekali lagi nah barakallahu fikum. Menjelaskan kepada kita tentang ya yeah, mudahnya ya yeah, syariat Islam. Dan syariat Islam sangat mengasung kepada semua pemeluknya untuk bisa mewujudkan sebuah kebaikan. Kebaikan apapun itu harus didukung oleh syariat na'amurakulah dan dimudahkan. Termasuk di antara nikah. Ya, falaysa minas syari'ah. Maka bukan termasuk syariat orang yang menyulit-nyulitkan ya, sesuatu kebaikan. Ya. Mau nikah? Ah, gak bisa. Kenapa? Ya, gak punya mahar. Kan repot ya. Na'amurakulah. Emang kemarinnya apa? Maharnya minta mobil, nge, mobil Mercedes Benz, dikasih, nge, mobil Chery, nggak mau, minta Mercedes Benz, lah itu yang nama orang klasik, mempersulit nama orang klasik, ya, kalau kita dalam keadaan agama ini sangat mempermudah mengasung nama orang klasik, pemeluknya untuk bisa mewujudkan sebuah kebaikan, pernikahan itu kebaikan, nge, maka diasuh. Dan dipermudah dalam syariat ini. Ikhwali fitnah marhamakumullah. Bahkan termasuk ciri wanita yang berkah. Namarakallahu fikum. Adalah wanita yang maharnya murah. Bukan murahan. Wanita yang maharnya murah. Ya. Ikhwali fitnah marhamakumullah. Kata Rasulullah SAW. Ya. Min yumnil mar'ati. Ya. Yasir as-sadaqi min yumnil mar'ati yasir as-sadaqi termasuk nih menunjukkan akan berkahnya baiknya seorang wanita adalah maharnya murah gitu ya nah barakallahu ya khalifatin rahmatullahi wa jami'an barakallahu fikum nah Khalifatin, rahimani, rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Naam. Wa an Aliin radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dari sahabat Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala Ali radhiyallahu anhu beliau bersabda berarti ini adalah mauquf sampai pada Ali radhiyallahu anhu. Kata Ali na'amarakallahu fikum la yakunu al-mahru la yakunu al-mahru aqalla min 10 dirahima. Mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham. Seorang laki namarakallahu fikum la yakunul mahru aqalla min 10 dirahim. Mahar itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Kalau kita amati hadis ini sangat bertentangan nih dengan apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Ikhwal fillah rahimakumullah, di mana kita yakini bahwasanya mahar itu yahsul bisa'in yasir wala hadda lil aqal. Dan tidak ada namarakallahu fikum batasan minimalnya. Sepenting se'un yatamawwal sesuatu yang bisa dijadikan sebagai kepemilikan maka yasluh walau kana yasir. Ya. Sehingga ini namarakallahu fikum maknanya jauh bertolak belakang dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya. Sehingga kita butuh na'amurakulahu fikum mengetahui ya, terkait dengan keabsahan hadis ini. Yang pertama, hadis ini mauquf. Ya. Mauquf dari ucapannya Ali radhiyallahu anhu. Dan ternyata na'amurakulahu fikum, hadis ini na'amurakulahu fikum, sudah mauquf sanad sampai ke Ali. Itu ya, dikritik. Ya. Sanad sampai ke sahabat Ali itu dikritik nama sudah mauquf la yasih. Khalifatul rahmatullah. Disebutkan di sini akhrajud Daruqutni mauqufan wa fi sanati maqal. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni secara mauquf sampai kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya, tetapi dalam sanadnya ada perbincangan. Ya khalifatul rahmatullah. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam. Al-hadith da'ifun. hadisnya dhaif. Yaqali bidrahmakum jan para kafir. Wa minhum man hasanah. Dan di antara para ulama ada yang menghasankannya. Yaqali bidrahmakum. Di katakan oleh mu'alif. Mu'alif mengatakan akhrajud Daruqutni mauqufan ala Ali ibn Abi Thalib wa fi sanati al-mauquf wa fi sanati al-mauqufi maqalun. Pada sanad mauquf, sanadnya yang mauquf tersebut ada perbincangan. Wa dhalika anna fi isnadihi, yang demikian itu dikarenakan pada sanadnya ada seorang rawi yang bernama Mubashir ibnu Ubaid. Pada sanadnya ada yang namanya Mubashir ibnu Ubaid. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, wa kana yadaul hadis. Mubashir ini biasa memalsukan hadis. Kholas, berarti namarakul hadisnya toh dhaif. Nih, kalau seandainya sahih saja namarakulah fikum, ya itu masih kita timbang-timbang. Karena apa? Menyelisih suatu apa? Suatu yang umum tadi. Namarakulah fikum. Atau bisa jadi sebagian amara klawfikum muhassis. Ya. Yeah. Dari suatu yang umum kan itu ya. Ikhwalifidullah. Itu kalau sahih. Dan ternyata amara hadisnya dhaif. Padanya ada seorang rawi yang namanya Mubashir ibn Ubaid. Qala Ahmad. Wa kana yada'ul hadis. Wa la ya'ulu ala mithli hadha. Bisa nabil ahadis sahihah. Maka yang semacam ini tidak bisa. Na'amaraqlafikum memalingkan. Na'amaraqlafikum hadis yang sahih. Waqat ruya min hadis Jabir marfu'an walayasih. Dan diriwayatkan pula dari hadisnya Jabir secara marfu' sampai kepada Nabi SAW. Tapi juga enggak sahih juga. Na'amaraqlafikum. Jadi ini sudah nam ta'if syadid. Kan dhaif syadid ya. Nah, warakulah. Kalau hadisnya Jabir itu dhaif yasir, itu enggak bisa naik. Nah, warakulah. Kenapa? Dhaif syadid. La nam yu'dot. Tidak bisa dikuatkan. Oke. Gitu ya. Gitu ya. Nah, warakulah. Antum lebih tahu tentang masalah ini. Nah, warakulah. Qalibidullah warahmatullahi jami'an. Wa barakallahu fiikum. Demikian. Qalibidin rahmukum. Ya. Jadi sekali lagi namarakulahum berarti kesimpulannya hadis ini enggak bisa jadi apa? Hadis yang malingkan keumuman. Ya, nas-nas yang pertama, umumul ayah. Keumuman ayat. Wa antabdau bi amwalikum. Enggak disebutkan. Amwal itu namarakulahum sekadar apa? Enggak disebutkan. Pokoknya syi'un yata mawal. Kholas namarakulahum. Mau sedikit, mau banyak. Ya, masuk dalam keumuman itu. Nah, kemudian yang khalifat rahmatullah, hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu. Ya. Yeah. Bahwasanya amarakallahu fikum an-nikah yahsul bi syai'in yasir. Sawiq. Ya. Yeah. Meskipun bisa dibantah, sawiq ini kan bisa amarakallahu berapa banyak maupun sedikit, ya kan itu ya. Juga umum amarakallahu. Maksud 1 kilo, 1 genggam, 1 jumput, ya itu sawiq amarakallahu kan itu ya. Ya, yeah. Demikian pula bisa pula 1 ton, 10 ton, ya, yeah. Sawik juga lah waraklaf, ya. Yeah. Khalifatullah makumujan waraklafik, kan itu ya. Demikian pula sandal lah waraklafikum, ya. Yeah. Sandal jepit masuk lah waraklafikum, ya. Yeah. Sandal karfil ya masuk, homipet ya masuk lah waraklaf itu ya, ya. Yeah. Sampai Dior juga masuk lah waraklafikum, ya. Yeah. Ya kali fitnah meramak musyam para kelaf. Ya. Terus bagaimana dengan cincin dari besi? Nama orang kelafikum. Ya. Ya kali fitnah mak. Ya paling pol ya nama orang kelafikum. Kalau bagus ya pernik-perniknya ya. Ya enggak akan. Ya semahal-mahalnya ya enggak akan mengalahkan mahalnya emas kan besi kali itu ya. Ya kali fitnah meramak musyamian. Wa barakallahu. Sehingga sekali lagi amarakallahu fikum yang semacam ini tidak bisa memalingkan keumuman dari nas-nas tadi. Wata ya. Ya kali fitnah terakhir. Qal mu'alifu rahimahullah. Berkata mu'alif rahimahullah, wa an Uqbah ibni Amir, dan diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqi aisyaruhu, sebaik-baik mahar itu yang paling ringan. Ya. Khalifatun rahmatullah. Khairus sadaqi aisyaruhu. Sebaik-baik mahar itu yang paling ringan. Ya khalifatun rahmatullah. Jangan berakulah fikum. Ya. Kalau bisa yang ringan tapi bermanfaat. Ya. Nah warakulah fikum. Seperti kitab. Walaupun fotokopian. Nah warakulah fikum. Ya. Kan am yasir. Ya. Khalifat nama. Seperti kita dulu amarnya kitab fotokopian. Ya. Nami khalifat nama hukum. Ahkamu tifel. Karyanya nama raklafikum. Mustafa Ladawi. Nama raklafikum. Kita fotokopi harganya 40 ribu jadi mahar. Alhamdulillah. Nama raklafikum. Nah. Khalifat nama raklafikum. Jangan raklafikum. Dan ini sekali lagi. Ya. Yeah. Menunjukkan akan berkahnya wanita tersebut ketika mau menerima mahar yang murah. Mahar yang murah. Khalifat mahkum cuan para kelab. Ya. Sebenarnya adalah hadis yang kita sebutkan di atas ya. Ya khalifat mahkum. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, min yumnil mar'ati ya. Taisiru khidbatiha. Termasuk kebaikan seorang wanita adalah mudah ketika dilamar. Ya. Terus gak pakai berita apa, gak pakai itu ya. Itu namanya itu ya, namanya milih pendamping hidup itu memang harus pilih-pilih ya. Nawarakulah ya. Sekali Vietnam, tapi gampangan gitu. Nawarakulah, gampang. Mau gak nikah sama saya? Wis gak apa-apa wis. Kali itu ya. Gampang. Ya. Itu termasuk nawarakulah kebaikan seorang wanita. Berkahnya seorang wanita itu. Ya, yang penting dilihat, masya Allah. Ini kok kelihatannya nam baik ini nawarakulah, agamanya baik ini nawarakulah. Gitu ya. Santri dari Al-Bayyina lagi nawarakulah fikum. Ya, masya Allah. Ya. Dan memang alhamdulillah nawarakulah, kalau sudah labelnya Al-Bayyina itu gampang. Nawarakulah. Ya, bersyukur antum nawarakulah. Mudah-mudahan dimudahkan untuk antum sekalian dapat istri. Khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa taisiru sadaqiha, dan ya, murah. Ya, ringan maharnya. Ya termasuk. Nawarakulah fikum. Wa taisiru rahimiha. Nye. Dan gampang kasih sayangnya, gampang. Nah warakulah khalifat rahmatullah kemujaan warakulah, kan ada ya. Nah seorang tipe-tipenya itu kalau dipancing-pancing baru nah warakulah ya muncul ya sayangnya muncul itu ya. Tapi orang yang wanita yang baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taisiru rahimnya, khalifat rahmatullah kemujaan warakulah. Sekali lagi, dari semua hadis yang disebutkan di atas, itu semuanya berkaitan dengan namarakallahu fikum annal mahra yahsul bisayin yasir. Bahwa mahar itu bisa walaupun dengan sesuatu yang sangat murah. Ya, sangat gampang. Ya khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekali lagi amarakallahu fikum, ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya nikah harus ada yang namanya mahar. Walaupun mahar tersebut tidak disebutkan dalam akad, tapi harus ada yang namanya mahar. Harus. Dan itu yang membedakan antara kita dengan Rasul alaihi salatu wasalam, di mana termasuk khususiyatuhu alaihi salatu wasalam bisa menikah dengan wanita tanpa mahar. Ada ya. Nah, warakulah. Dari hadis-hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, annahu la budda fin nikah min sadaqin wa in qalla. Puasanya harus dalam pernikahan ada mahar meskipun sedikit. Ya. Faedah tentang hukum syar'i barakallahu. Faedah yang kedua, anna sadaqa laisa maqsudan li dzati. Ini yang sudah sebut apa? Kita sebutkan tadi. Ya, laisa muridan bi dzati. Saya ya kalau muridan bidati yo gak bisa namarokal masa hanya dengan pulpen boleh gak maharnya pulpen misalnya boleh gak boleh kan gitu ya dan bisa terlaksana itu nam pernikahan walaupun maharnya pulpen harganya berapa bulan 2.000 rupiah namarokal ya kalau maksudan bidati yo gak ada harganya ini namarokal ya padahal pada ya wanita yang paling bergaya itunya namarokal dari seorang wanita. Iya enggak? Nih, sampai kita sekarang ini antum enggak boleh lah amorokloof. Haram begitu. Itu menunjukkan bahwasanya itunya itu sangat mahal sekali. Kamu dihargai kan itu ya. Menunjukkan bahwasanya mahar itu laisa maksudan bidzati. Iya. Jadi dimaksudkan dari mahar itu adalah nihlatan wa hadiyatan, sebagai nihlah dan hadiah. Sehingga sampean datang menemui wanita itu enggak kelunusan gitu. Tahu kelunusan nih? Tahu kelunusan ya? Apa itu kelunusan? Ya, tangan kosong. Ya, kasih sesuatu. Gitu ya. Untuk mendapatkan kecintaannya dia. Dan itu yang dimaksud dalam pernikahan. Husulul mawaddah bainahum. Gitu ya. Khalifat mahmukum jalan barakum. Faedah yang ketiga. Anna syari' yahussu 'alaih. Bahwasanya syariat itu sangat menganjurkan bagi pemeluknya untuk menikah. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu bil basar wa ahsul farj." Kata Rasul alaihi salatu wasallam menghasung semua para sahabat, wahai sahabat, nih, kalau kamu sudah mampu untuk ba'ah, memberikan kecukupan bagi pasangan, baik secara zahir maupun batin, tunggu apa lagi? Nikahlah, kan itu? Nikahlah, kan itu lebih menjaga pandangan kamu, lebih menjaga kemauan kamu, kali lebih entah aku mencari para kelas. Dan lebih daripada itu, dengan adanya pernikahan itu, nyeh, akan terwujud generasi-generasi yang soleh insya Allah. Sebagai penerus kita. Sekali lagi, antum tidak selamanya muda. Ya enggak? Nah, mungkin saat itu, saat ini antum bisa berbangga. Saya masih muda, masih kuat. Nah, coba kalau sudah seperti seusia dengan saya. Nah, warung. Ya. Khalifat namakumu. Sudah ubanan amarakallahu fikum. Khalifat namakum. Ya. Cewek lihat aja enggak tertarik amarakallahu fikum gitu ya. Khalifat namakum. Ya. Khalifat namakum. Sehingga amarakallahu fikum ya sebagai nam penerusnya nanti generasi-generasi anak-anak antum kan gitu ya. Sehingga ini nam sangat diasung dalam syariah. Ya. Kalau sudah punya kemampuan untuk ba'ah, zahirun wa batinan, maka tunggu apa lagi? Nang cepat. Yeah. Mumpung sek laris. Ini apa yang istuwa? Gak payu. Nah, warakulah. Yeah. Mikir-mikir. Berapa usianya? 40. Ah, kosek lah. Nah, gini-gini. Tapi kalau masih muda, nah, warakulah. Berapa usianya? 22. Wah, seger. Nah, warakulah. Daun muda. Kan gitu ya. Khalifat Muhammad. Diasung sama syariat. Berikutnya. Naam. Anna la yambagi. Nah ini amarakallah Masya Allah. Anna la yambagi. Alla yakunal faqru. A'iqan wa mani'an min az-zawaj. Gak seharusnya kefakiran menghalangi seorang dari nikah. Ya. Lo nikah mahar itu masya Allah, pulpen aja bisa kok nabaraka jadi mahar. Kalau kalau mau ya nabaraka. Ya. Gak seharusnya kefakiran itu menghalangi seorang dari pernikahan. Khalifatullah makmumsyen barakallahu fiik. Ya. Hatta belum kerja sekalipun saya nabaraka. Kadang-kadang kan gitu para genjet-genjet itu nabaraka ya. Ya, untuk melangkah ke arah situ mikir-mikir. Wah, saya itu kerja apa? Nanti kalau saya nikah mau tak kasih makan apa? Iya. Iya. Kiranya mau makan batu. Iya. Tak kasih batu lah. Gak usah buka nyari-nyari kan gitu. Iya. Walau itu entah marah makmum syaitan barakallahu. Nah. Sehingga seharusnya nama barakallahu jadi penghalang. Seorang untuk melangkah ke jenjang itu. Tapi meskipun demikian nama barakallahu. Kita berupaya nama barakallahu. Untuk memenuhi hal-hal yang diperlukan ya untuk melangkah ke arah situ. Ya, meskipun kamu bilang seperti itu ya tetap harus berusaha jangan kemudian ungkang-ungkang kaki kan itu ya. Nah, barakallahu. Jangan berusaha jual gorengan kah? Nah, barakallahu. Jual es taruh di maktab situ. Nah, barakallahu. Ya. Khalifatul rahmakumullah. Antum lihat tuh satu-satu kita nah barakallahu. Ya, lihat nah. Kerjanya apa sih kerjanya? Ngajar antum. Nah, antum kira amarokulafim gajah mereka banyak gitu. Nah, amarokulafim. Pernah berani antum ya tanya saat gajinya antum sebulan berapa? Pernah gak? Masya Allah. Kalau dibanding dengan para PNS-PNS itu nah amarokulafim atau para bahkan kulit bangunan aja gak sebanding. Ya, tapi masya Allah anaknya gemuk-gemuk lihat. Ya cuma anak istrinya juga gemuk-gemuk nah barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi jangan khawatir nah barakallahu. Khalifatun rahmakumullah. Selanjutnya tentang faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini nah barakallahu fikum. Seyogianya bagi para penguasa memberikan contoh yang baik nye, kepada masyarakatnya dalam bab ini. Nah, mereka itu ditiru. Seringnya yang jadi contoh itu kan mereka ya. Nah, barakallahu nye, nikah dengan ya dengan acara yang glamor. Ya enggak? Alhamdulillah marhamakumujian para kelafikum. Maharnya saja. Ya. Yeah. Uang tunai. 10M. Masya Allah. Ya. Yeah. Orang yang enggak punya itu jadi, wah, gimana ya saya nanti bisa menikah, bisa memenuhi mahar segitu ya. Nah, para kelafikum. Menjadi apa? Pesimis. Alhamdulillah marhamakumujian para kelafikum. Nah, meskipun ini kelafikum sudah dalam perkara semacam itu, ya, yeah. Tidak masalah sih, nah warakallahu. Karena memang masuk dalam keumuman apa? Ya. Yeah. Antab tahu bi'amwalikum. Kan ini. Khalifatun rahmakumullah. Seketika nah warakallahu Umar. Radhiyallahu anhu. Pernah nah warakallahu fikum memberikan. Apa istilahnya? Pengarahan dalam satu khutbahnya. Untuk supaya. Ya. Yeah, kaum muslimin. Tidak mempermahal. Maharnya. Khalifatullah makmum. Kemudian amarakallahu fikum ternyata yang semacam itu di apa dibantah atau di amarakallahu fikum dikritik oleh seorang wanita. Nggih, seorang wanita, bagaimana engkau membatasi mahar padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan nggih dalam Al-Qur'an kintoran. Nggih, kintoran itu kan apa harta yang banyak amarakallahu itu ya. Kok kamu mahalim apa apa membatasinya? Artinya kalau dipendam boleh saja nama barakallahu masih banyak. Tapi dari sisi enam edukasi kepada masyarakat. Ya. Maka para penguasa, para pejabat-pejabat, mereka yang punya harta nama barakallahu fikum, ya, tuntut nama memberikan edukasi yang bagus kepada masyarakat terus dalam perkara-perkaitan dengan ini. Ya, taulan amarakallahu fikum dia punya harta. Ya sudahlah, dalam bab itu enggak usah. Nanti kalau kalau kalau misalnya dia pingin berpilihan lebih pas, kalau sudah jadi istrinya banyak kasih. Wah, gitu loh, barakallahu fikum. Nih, giliran pas menikah, seakan-akan masya Allah maharnya 1 M, 2 M, 10 M, 6. Giliran sudah menikah, istrinya nggak diurusi. Ya kan? Walaikumsalam makmujan barakallahu. Ya. Ya masalah barakallahu bikin acara yang sederhana. Nah, barakallahu fikum. Ya, nggak usah glamor-glamor ya. Nah, masa baju pengantinnya aja harganya ya 5 M. Lah, Allah Allah kuat ya. Baju pengantinnya. Ya, belum lagi nah, hotelnya. Ya. Kalau itu nama kemudian makanannya satu porsi 5 juta. La haula wala quwata illa billah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Rasul alaihi salatu wasalam saja na'barakallahu fikum. Ya. Dalam sebuah pernikahan dengan salah seorang istrinya na'barakallahu fikum. Walimah dengan remukan roti minum air hujan turun semalam. Ya. Bisa kamu bayangkan betapa murahnya kan itu ya. Itu Rasulullah SAW. Maharnya apa? Pembebasan dirinya sebagai dari perbudakan. Ya. Pernikahan dengan siapa itu? Dengan Safiyyah bintu Huyai. Afan, apakah kebolehan memakai cincin besi juga untuk laki-laki? Boleh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laki-laki boleh. Untuk perempuan boleh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka lebih tentah. Ya, hanya saja terkait dengan laki-laki pemakaian hanya kelingking dan jari manis. Ya, nah, mau kanan mau kiri enggak apa-apa. Nah, barakallahu. Ya, mau kanan mau kiri silakan. Nah, barakallahu. Kalau perempuan mau setiap jari kasih 6 cincin enggak apa-apa. Ya. Ya, cincin. Gelangnya juga bertumpuk-tumpuk enggak apa-apa. Nah, itu perempuan. Nah, barakallahu. Karena memang mereka adalah zina. Dirinya sendiri adalah perhiasan. Barakallahu fikum. Ya, kalau dia ditambah berhias, monggo silakan. Apapun yang bisa dipakai berhias, silakan. Boleh. Ya, asal tidak madorotkan. Kan ya. Kalau itu berhias, ya, hidungnya dicocok-cocok. Allah kalau itu bukan berhias, nama. Nyakiti diri. La haula wala quwata illa billah. Mbak gak tabayu. Tahu gak? Nah, barakallahu. Bias ini dicocok sini. Berlubang-lubang. Nah, barakallahu. La haula wala quwata illa billah. Nah, barakallahu. Mahar dengan hafalan Al-Qur'an, apakah dengan membacanya atau mengajarkan? Bisa dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya. Ya. Ya khali fitnah barakallahu insyaallah barakallahu. Untuk jual beli na'amarakallahu fikum naqdain emas perak na'amarakallahu fikum itu karena emas dan perak itu termasuk asnaf ribawiyah. Nah, barang-barang yang terkena hukum riba, maka na'amarakallahu ada 3 wabit yang harus antum ya paham. Ya, 3 ketentuan yang harus dipahami na'amarakallahu fikum. Ketentuan yang pertama na'amarakallahu fikum bahwasanya asnaf ribawiyah itu ada berapa kelompok ya yeah. Secara mansus ya yeah. Dibagi menjadi 2 kelompok tersebut, kelompok an-naqdain, kelompok al-hubub was-simar wat-ta'am ya yeah. Na'barakallahu. Kalau kita pahami ini dulu maka baru kita sebutkan 3 topiknya. Na'amarakallahu. Dobit yang pertama na'amarakallahu fikum. Ketika kita transaksikan na'amarakallahu fikum asnaf-asnaf tersebut dengan ya barang yang semisal. Ya. Kita transaksikan na'amar. Dari situ nanti antum bisa menjawab pertanyaan ini. Boleh enggak na'amarakallahu fikum jual beli emas dan perak nem dengan sistem online gitu ya. Na'amarakallahu. Khalifatullah makmum. Sehingga perlu kita pahami tersebut, topik-topik tersebut. Ya khalifatullah makmum. Ketika hal itu dilakukan dengan apa? Dengan sama jenis emas dengan emas, perak dengan perak, barakallahu fikum, maka harus ya ketentuannya harus kontan, nggak boleh tunda. Kalau tunda terkena riba, namanya riba nasi'ah. Barakallahu fikum. Dan harus qabdh awal kontan dan harus masalan bimasalin. Barakallahu fikum. Dalam bab ini barakallahu fikum, masalan bimasalin itu ditinjau dari ukurannya, bukan dari harganya. Apanya? Ukurannya. Misalnya barakallahu fikum, ya emas 5 gram ya dengan emas 5 gram. Perak ya 100 gram ya dengan perak 100 gram. Walaupun bentuknya berbeda. Ya, saja itu masalah-masalah. Kalau fitnah rahmakum, sampean punya emas batangan, bentuknya apa? Ya batangan kok. Ya, dengan emas berupa perhiasan. Nawarakallahu. Ya, ada yang perhiasan nawarakallahu fikum. Ya, gelang, kalung, cincin, suweng, nawarakallahu fikum ya. Ya kalau fitnah rahmakum. Ya. Enggak peduli apa bentuknya nawarakallahu. Ya. Tapi harus sama. Emas batangan 100 gram. Ya, ditukar dengan emas perhiasan juga 100 gram. Tapi kan ini sudah perhiasan. Kan banyak ada aksesoris ada bentuk-bentuknya yang itu membuat harga lebih mahal. Masa disamakan? Iya, kalau kamu mau. Nah, kalau enggak mau ya sudah antum jual, jangan kamu jual emas dengan emas. Ya, gitu loh. Yang kedua namarokalobitnya ketika namarokalob transaksi itu dilakukan antar sesama asnafibaya yang berbeda. Ya. Nah, di sini ada dua ketentuan dan yang ketiga itu nanti dobit yang ketiga. Ya kali fitnah makumoh, misalnya emas dengan perak. Ya, maka boleh ditransaksikan. Ya, dengan ketentuan harus kontan cash walaupun ada kelebihan. Ya. Misalnya amarakallahu fikum emas 1 gram. Ya, ditukar dengan perak 20 gram. Beda kan? Kadarnya apa ukurannya beda ya. Tapi boleh. Nah, warakallahu fikum. Bisa ditawar, "Mas, ini berapa ini? 1 gram." Nye. Dengan perak 20 gram. 15 gram aja. Misalnya gitu. Boleh enggak? Boleh. Nah, warakallahu fikum. Asal kontan, enggak boleh tunda. Kalau tunda, kita terkena barakallahu fikum riba nasiah. Dan ini yang masuk dalam pembahasan jual beli emas dan perak secara online. Bisa enggak seperti ini? Kontan. Ya, paham ya? Antum bisa menghukumi sendiri barakallahu fikum. Yang itu ya. Kira-kira ketika online itu bisa enggak ketentuan ini dipenuhi? Ya, saya tanya, bisa enggak? Mustahil. Ya. Ya kali witnah makmumsyan barakallahu fikum. Antum aja baru ya, taulah pakai HP, kirim set uangnya ke sana ya. Ya, barangnya belum tentu barakallahu saat itu juga langsung antum dapat. Ya kan? Ya, secepat-cepatnya paling 1 hari sudah berapa jam tundanya. Itulah riba. Namanya riba nasi'ah, riba tunda. Nak tiba dalam kotor sepanjang kalau kami tidak sudah lahir hilang tak. Astaghfirullah tu. Baik, tafadhalu hafizakumullah.